Shadow Alun, Muhammad Khalid Wardana yang tengah melanjutkan belajarnya di Thailand mengisi Citizen Reporter edisi hari ini. Khalid yang berkuliah di Mei Fah Luang University bercerita tentang pojok Indonesia di negeri tempat ia berkuliah. Berikut laporannya. Tahun lalu saya menerima beasiswa Greater Mekong Subregion yang berasal dari pemerintah Thailand. Beasiswa ini membawa saya untuk belajar di Mai Fah Luang University yang biasa disingkat dengan MVU. MVU berada di Provinsi Chiang Rai yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan Laos. Pertama kali mengetahui bahwa universitas ini berada di ujung dari negara Thailand, ada semacam perasaan cemas karena mungkin tidak ada sarana yang lengkap. Terlebih jarak Chiang Rai ke Bangkok bila ditempuh dengan bus memakan waktu sekitar 12 jam. Tapi ternyata, setelah sampai ke MVU, banyak hal baru yang saya temukan. Fasilitas yang ada di sini sudah sangat memadai untuk belajar. Selain jauh dari pusat hiburan yang mengganggu konsentrasi belajar, MVU juga gencar kampanye anti-korupsi dan melarang rokok dan miras. Bahkan, selama setahun ini di MVU, tidak pernah ada iklan rokok ataupun banner rokok yang terlihat di kampus seluas 800 hektar ini. Salah satu fasilitas umum yang disediakan MVU adalah Pojok Indonesia. Pojok Indonesia yang di sini disebut dengan Indonesian Corner bertujuan untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat Thailand, sekaligus dalam rangka mempererat kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Thailand. Konsep Pojok Indonesia sudah berada di 6 universitas di Thailand. Salah satunya berada di MVU dan Chiang Mai. Berbagai koleksi yang ada di sana merupakan sumbangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Thailand, seperti baju adat tradisional, patung seni berupa miniatur Garuda Wisnu Kencana, dan buku-buku penunjang belajar bahasa Indonesia. Di pojok seluas 10x15 meter ini, juga pernah dilakukan kegiatan praktik native speaker antara mahasiswa Thailand dan internasional dengan mahasiswa Indonesia yang berada di MVU. Walaupun kegiatan ini berlangsung singkat, tapi sempat muncul perasaan bangga karena salah satu bahasa yang dipelajari di sini. Karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dipelajari di sini. Selain Pojok Indonesia, MVU juga mengadakan kegiatan rutin seperti peringatan kemerdekaan Indonesia kecil-kecilan seperti kami lakukan 17 Agustus lalu. Dalam acara tersebut ada pameran kebudayaan Indonesia dan sajian makanan khas Indonesia seperti gado-gado dan tempe dengan sambal terasi. Kegiatan ini terbuka untuk umum dan tentu saja pihak KBRI turut diundang dalam kegiatan seperti ini. Selain dengan Indonesia, MVU juga bekerja sama dengan negara-negara di ASEAN dan negara-negara lainnya seperti Bhutan, Jepang, dan Korea. Berdiri sejak tahun 1998 silam, MVU telah menjalin kerjasama dengan universitas dari 22 negara. Bagi mahasiswa Indonesia, Pojok Indonesia adalah rumah kedua, di mana mereka berkumpul, berbincang, atau sekadar melepas rindu pada rasa dan kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam. Sekian Shadow Alun Citizen Reporter edisi kali ini. Cerita lainnya dari berbagai belahan dunia akan hadir di Citizen edisi berikutnya. Shadow Alun, wassalam.